Di saat ku tiada nanti, tiada lagi di sisimu. Jangan kau bersedih dan menangis. Engkau izan yang ku sayang, yang paling ku kasih dirimu. Amat berarti di hidupku. Nanti di akhir nafasku, lihatlah ku buat kali yang terakhir. Doa, doakanlah aku di saat aku menghadapnya. Jaga.